da da da. Kamu yang sombong, apa kabarmu? Apa kabar juga mantan pacarku? Masih ingatkah cerita cinta kita yang sangat menyakitkan hatiku ini? Ternyata kini terulang lagi, ku ditinggal disakitin lagi. Hanya ini.